عين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum jual beli akun medsos dan follower, yang ini merupakan pembahasan bagian akhir di bab tentang halal haram cari uang dunia online. Karena setelah pembahasan ini kita masuk pada aspek regulasi dalam bisnis online dan prakteknya. Kita coba baca. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka mulai halaman 258. Saya menyampaikan beberapa poin penting terkait masalah jual beli akun medsos. Yang pertama, hampir semua medsos bisa diakses oleh penggunanya secara gratis. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menyediakan layanan bagi semua penggunanya untuk membuat akun secara gratis. Sehingga masuk medsosnya gratis, buat akun di medsos juga gratis. Maka siapapun bisa mengakses atau memiliki akun di FB, Twitter, IG, maupun medsos yang lainnya. Dan kita punya kaedah, properti yang pada asalnya gratis tidak bisa diperjualbelikan. Misalnya, ikan yang ada di lautan, pasir yang ada di sungai, atau apalagi air yang ada di sungai atau yang ada di lautan atau yang ada di danau, semua orang boleh untuk mengakses dan semua orang boleh untuk mengambil. Maka dilarang bagi siapapun untuk menguasai sebagiannya. Dari Abu Khidash, dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sahabat Muhajirin, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan di sini ada status sahabat yang majhul. Dan ada kaidah dalam ilmu hadis, majhulus sahabi la yadur. Tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Sehingga meskipun di sini Abu Khidash tidak menyebutkan siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi jika memang itu adalah sahabat, maka ketidaktahuan status sahabat, tidak diketahuinya status sahabat itu tidak mempengaruhi derajat keabsahan dari sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin." Kaum muslimin, mereka bersekutu dalam tiga hal. Bersekutu berarti memiliki bersama. Dalam tiga hal. Yang pertama, fil kala wal ma wan nar. Yang pertama, al kala, lerumputan. Ada padang rumput yang di situ tanahnya adalah tanah milik umum. Maka rumput yang ada di situ milik umum. Sehingga siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengakses. Yang kedua, al ma, air. Yang dimaksud di sini adalah air yang berada di tempat umum. Seperti yang ada di danau, di sungai, atau di laut, atau mata air yang dia milik umum. Dan yang ketiga adalah an-nar, api. Seperti misalnya ada api yang berada di tempat umum, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengakses. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan yang dimaksud di sini adalah apabila benda-benda tadi dia belum dikemas dan belum dijadikan dalam satu kemasan yang praktis. Tapi kalau sudah dikemas, maka dia boleh diperjualbelikan dalam bentuk air kemasan. Seperti air minum air mineral yang dia dikemas kemudian diperjualbelikan. Tapi kalau sumbernya atau air yang berada di lautan, air yang berada di sungai atau air yang berada di tok di sumber, maka dia milik umum, siapapun berhak untuk mengambilnya. Ketika benda ini disebut milik umum dan milik bersama, mengisyaratkan bahwa benda ini tidak boleh diperjualbelikan. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Majah, namun sanadnya dhaif, ada tambahan al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nar wa thamanuhu haram. Kaum muslimin dia syuraka, bersekutu dalam tiga hal, memiliki bersama dalam tiga hal, dalam rerumputan, air dan api. Lalu dinyatakan di situ wa thamanuhu haram, hasil penjualannya haram. Meskipun tambahan ini adalah tambahan yang statusnya dhaif. Baik, kita memang tidak sedang menganalogikan antara akun medsos dengan rerumputan, air maupun api. Namun kita punya satu kaidah, pada asalnya properti yang hukum atau yang asalnya gratis, maka dia tidak dapat diperjualbelikan. Artinya, siapapun bisa membuatnya secara gratis tanpa harus membelinya. Karena itu dalam salah satu medsos disebutkan aturannya, ada satu poin yang menyatakan Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek manapun dari akun Anda, termasuk nama pengguna Anda, atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau lencana milik pengguna yang lain. Baik, dari sini kita bisa dengan jelas mendapatkan informasi bahwa pihak penyedia Instagram sendiri itu mereka tidak mengizinkan ketika di situ ada jual beli akun. Mereka tidak mengizinkan ketika ada jual beli akun. Karena pada asalnya untuk bisa membuat akun itu sifatnya free, sifatnya gratis. Tayyib. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa jual beli akun hukumnya tidak diperbolehkan. Karena dia sesuatu yang gratis, apalagi penyedia medsos dengan tegas menyatakan tidak diperbolehkan melakukan jual beli akun. Anda pemain medsos tentu lebih paham tentang ini, dan ini hanya salah satu aturan yang kami dapatkan di web mereka. Sementara misalnya ada aturan yang lain, apakah ada juga aturan yang sama di Twitter, di YouTube, atau di mana, saya tidak tahu, yang saya temukan hanya ini. Berikutnya, bagaimana dengan jual beli follower? Bagaimana dengan jual beli follower? Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli najash. Nabi SAW pernah mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli najash. Apa yang dimaksud dengan jual beli najash? Jual beli najash pada hakikatnya termasuk di antara bentuk al-ghish, penipuan. Hanya saja dia dikhususkan, mengingat praktik semacam ini sangat banyak terjadi di masyarakat, dan ada banyak contoh di antaranya. Pertama adalah berpura-pura menawar harga, padahal tidak hendak membeli. Ada kesan begini, seolah-olah dia nggak nipu, padahal aslinya nipu. Dia menawar, tapi tujuannya dalam rangka untuk mempengaruhi pembeli yang asli. Contoh misalnya ya, si A dan si B sedang bertransaksi. A sebagai penjual, B sebagai pembeli. Di tengah mereka sedang tawar-menawar, datang C. Terus tanya, berapa ditawar B? B nawarnya 100 ribu. Kemudian dilihat oleh C, wah ini barang bagus. Disentuh sambil dipuji. Dipuji-puji, wah ini barang bagus. Ini kalau 100 ribu, dia terlalu untung. Tuh. Saya berani ini, 500 ribu, tak bayar tunai. Akhirnya mungkin si B berpikir, ini C saja berani 500 ribu dibayar tunai. Kok saya nawar 100 itu terlalu rendah. Akhirnya dinaikkan mungkin jadi 200, 300. Kemudian B segera membeli barang itu. Padahal sebenarnya dia dalam kondisi ini sedang dipengaruhi oleh C. Nah posisi C ini disebut najish. Dan transaksi ini disebut dengan transaksi najash. Kemudian yang kedua, memuji barang yang tidak sesuai dengan aslinya. Dan ini juga termasuk diantaranya adalah iklan secara dusta. Makanya kita ingatkan, tidak boleh menyampaikan iklan dengan bahasa yang bombastis. Misalnya, ya, soto paling enak sedunia. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak punya data yang valid, yang itu bisa mencakup seluruh soto sedunia, bahwasanya soto Anda adalah paling enak. Atau terbaik, kalimat-kalimat seperti ini tolong untuk dihindari, karena kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya itu adalah paling bagus, paling baik, padahal kita tidak punya data dari lembaga survei kalau ini ada yang terbaik. Sehingga ketika ada orang yang iklan, tapi bahasanya terlalu bombastis, kita bisa pastikan di situ ada unsur kedustaan. Kemudian termasuk juga bagian dari jual beli najis adalah menyebutkan harga kulak secara dusta. Kadang seringkali begini ya. Ada seorang penjual ketika ditawar, "Pak, ini berapa?" "200." "Kalau 150 gimana?" "Tadi Mas ada yang nawar 180, enggak tak kasih." Dia seringnya menyampaikan informasi, "Tadi ada yang nawar sekian, enggak tak kasih." Saking seringnya ngomong seperti itu, mau wis onyo sing ngenyang sak mini, "Tadi ada yang sudah nawar sekian, enggak saya kasih." Saking seringnya ngomong seperti itu, sampai ketika dia pertama kali buka, "Pak, ini kalau saya tawar 150 gimana?" "Tadi ada yang nawar 180, enggak tak kasih." Padahal itu baru pertama buka. Jelas itu ngapusi. Jelas itu menipu. Makanya model seperti ini dilarang, dan itu termasuk di antara jual beli najis yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pernah kita sebutkan di buku pengantar fikih jual beli dan harta haram di halaman 254. Baik. Coba kita garis bawahi bagian iklan secara dusta dengan menyebutkan keterangan yang tidak sesuai kondisi asli. Dan ini termasuk di antara bentuk najis, karena dia bagian dari bentuk penipuan dalam bertransaksi. Realita yang kita jumpai, follower di medsos tidak mewakili kondisi aslinya. Tertulis misalnya angka likers atau follower sekian juta. Dan itu belum tentu sesuai realita yang ada. Banyak akun yang sebenarnya merupakan hasil cloning, akun kloningan. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya 5 akun, punya sekian akun, lalu semuanya memfollow, semuanya menjadi likers di situ. Padahal pemiliknya cuma satu. Sehingga kalau misalnya akun fanpage Amin Nurbaiz, ya, punya berapa follower? Enam puluh ribu. Penonton dalam sehari sekitar 5.000. Apakah itu sesuai real? Kita bisa yakin ini mungkin tidak sesuai real. Dalam arti bisa jadi ada orang yang punya 2 akun, punya 3 akun, dia bareng-bareng memfollow. Dan kalaupun dia nonton, paling yang dia tonton, dia menggunakan salah satu akun. Dan itu pun dari sekian ribu yang nonton ditinggal tidur. Ada yang nonton terus ditinggal masak. Ya. Ada yang aneka yang lainnya. Sehingga ketika itu diperjualbelikan, maka ini masuk dalam kategori jual beli najis. Tayyip. Karena itulah ada beberapa fatwa, termasuk yang pernah diterbitkan oleh fatwa Islam, islamco.info, tentang masalah jual beli follower dan jual beli akun. Mereka melarang karena jual beli seperti ini masuk dalam kategori baik najis. Baik. Namun ada yang perlu kita bedakan begini. Jual beli follower, jual beli akun nggak boleh. Kalau jual beli akun dilarang dengan alasan bahwasanya di situ ada bentuk apa tadi? Menjual sesuatu yang dia sifatnya umum, yang pada asalnya gratisan. Dan bahkan pihak fanpage sendiri atau pihak medsos sendiri melarang hal itu. Yang kedua, jual beli follower. Yang ini kenapa dilarang? ilahnya adalah karena ini termasuk di antara bentuk jual beli najas. Di mana tampilan yang ada itu tidak menunjukkan kondisi asli. Cuman ada yang ketiga yang barangkali perlu Anda bedakan, yaitu menyewa jasa orang untuk menaikkan rating dari fanpage atau akun medsos yang kita punya. Kalau bagian yang ketiga ini insya Allah diperbolehkan. Sehingga misalnya ya, saya punya akun medsos pribadi. Facebook pribadi ada, fanpage yang itu dikelola oleh tim ANB Official. Facebook pribadi saya mau gunakan untuk jualan kacang. Maka saya minta seseorang, tolong ini diaktifkan dengan baik. Akhirnya dia melakukan berbagai macam kegiatan, gimana caranya biar Facebook saya bisa semakin naik ratingnya. Atau web saya nyewa orang, tolong ini SEO-nya diperbaiki. Biar nanti ketika di search di internet, di Google dia muncul pertama. Saya bisa nyewa orang seperti ini. Nah kalau seperti ini insya Allah diperbolehkan. Karena jasa untuk menaikkan rating, membuat sebuah brand itu semakin terkenal, termasuk di antara jasa yang diperbolehkan. Dan di situ bukan termasuk jual beli follower, jual beli akun, tapi itu jual beli jasa. Dari orang yang bisa dan punya kemampuan dalam meningkatkan marketing di sebuah medsos. Karena itu kan butuh keahlian, butuh tenaga. Nah, sehingga untuk bagian yang ketiga ini hukumnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Wallahu ta'ala alam. Karena itu jamaah, pada prinsipnya kembali kepada masalah objek dari transaksi yang kita perjualbelikan. Jika objeknya adalah objek yang jelas dan di situ tidak ada larangan untuk diperjualbelikan, maka hukumnya diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Baik. Coba kita bantu dengan tulisan. Kembali kepada satu kata yang tadi sudah kita singgung, yaitu masalah objek transaksi. Objek akad, ada yang dia milik umum. Milik umum. Dan Nabi SAW melarang objek yang milik umum seperti ini diperjualbelikan. Boleh kasih contoh, ada air, ada alkala, ya, rerumputan, dan ada api. Meskipun itu bukan membatasi. Sehingga misalnya ada objek yang lain yang itu merupakan milik umum, maka hukum asalnya, siapapun boleh mengakses, siapapun boleh memiliki tanpa harus membeli. Dan ada tiga hal yang perlu kita bedakan dalam masalah ini ya. Ada untuk objek yang sifatnya milik umum. Misalnya lahan milik pemerintah. Atau apalagi misalnya sungai dan seterusnya. Ada tiga hal yang perlu kita bedakan. Ada memiliki. Yang kedua menguasai. Yang ketiga, memanfaatkan. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Untuk objek yang milik umum, dari ketiga ini mana yang boleh? Memiliki nggak boleh. Karena itu milik umum, nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Menguasai boleh nggak? Nggak boleh. Itu milik umum, nggak boleh dikuasai oleh pribadi. Yang boleh yang mana? Yang ketiga, memanfaatkan. Contoh misalnya trotoar. Trotoar itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikuasai, tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga ada pembahasan tentang masalah hukum parkir. Ya. Kemudian apalagi? Jualan di trotoar. Dan di jalan ketika Sunday morning. Atau ketika car free day. Itu boleh ataukah tidak? Kembali kepada ini. Kalau sifatnya memiliki, enggak boleh. Itu milik umum. Kalau sifatnya menguasai juga enggak boleh. Yang boleh hanya memanfaatkan. Makanya untuk aktivitas manusia, dalam objek yang sifatnya umum, dia hanya boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh memiliki dan menguasai. Bedanya apa antara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan? Kalau ini diklaim milik pribadi, yang ini sifatnya permanen, sehingga menghalangi orang lain untuk turut memanfaatkan. Sedangkan yang ini sifatnya sementara. Ini saya tulis, memanfaatkan itu sifatnya sementara. Bagian inilah yang diperbolehkan. Makanya kalau ada pembahasan tentang hukum jualan di trotoar, dan itu termasuk di antara objek yang menjadi milik umum, itu boleh ataukah tidak? Parkir di trotoar, itu boleh ataukah tidak? Kembali kepada ini. Kalau bentuk parkir jualan, itu sifatnya yang mana? Memiliki, menguasai, atau memanfaatkan? Nah, kita bisa memahami, oh itu lebih ke arah memanfaatkan. Apa buktinya? Parkir itu sifatnya sementara. Mungkin hanya 1 jam, setengah jam, setelah itu pergi. Jualan, boleh nggak jualan? Nah, kita perlu lihat di sini. Kalau misalnya jualannya itu dengan menggunakan media yang permanen, ya, misalnya dia bangun ruko di situ, bahkan bangunannya permanen, pakai tembok dan seterusnya. Nah, ini jelas dilarang. Kenapa? Anda menguasai milik umum. Meskipun Anda tidak berniat untuk memilikinya, tapi menguasai hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia pakai gerobak yang dia bisa pindah kemanapun, atau pakai apa misalnya media-media yang dia bisa berpindah, hukumnya diperbolehkan karena di sini sifatnya hanya memanfaatkan dan tidak sampai menguasai. Ada pembahasan seperti ini yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, dan beliau menyebutkan keterangan Imam Ahmad, yang di mana para ulama membolehkan jualan di tempat umum dengan dalil praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak masa silam. Jadi di masa silam dan sampai sekarang, kegiatan haji dan umroh itu pasti diiringi dengan para penjual. Ada pasar di sekitarnya. Bahkan dulu sebelum wilayah Safa dan Marwah itu masuk bagian dari Masjidil Haram, antara Masjidil Haram dengan Safa Marwah itu ada pasar. Jadi ini Ka'bah, ya. Kemudian ini wilayah Masjidil Haram. Ini tempat sa'i, Safa Marwah. Dulu belum jadi satu. Wilayah masjid lebih sempit dibandingkan sekarang. Nah, orang selesai tawaf, dia menuju Safa, oh itu melewati pasar. Ada banyak orang jualan di sini. Sampai akhirnya dia dijadikan satu dan masuk wilayah masjid. Kalau ini sudah tidak ada lagi orang yang jualan. Tapi ketika mereka pulang ke hotel, ya, di sini di antara perjalanan ini banyak sekali orang penjual. Dan penjual yang liar, dalam arti dia tidak punya ruko, itu banyak sekali. Dan terjadi sejak masa silam. Kalau sekarang mulai ditertibkan, dan banyak yang ditertibkan, meskipun masih banyak orang yang berjualan di tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, dulu Masya Allah, ya, mereka hampir jualannya itu di jalanan, di pinggir-pinggir jalan. Dan itu disaksikan oleh awamun nas wa ulama'un nas, oleh masyarakat awamnya maupun yang ulamanya. Dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Sehingga itu dijadikan dalil, berarti hukum jualan di tempat umum seperti itu diperbolehkan selama sifatnya hanya memanfaatkan dan ciri khasnya dia sementara. Sudah? Nah, kita kembali kepada masalah akun-akun tadi, ya. Akun-akun ini oleh pemiliknya dia dijadikan sebagai objek umum. Maka siapapun boleh memiliki. Dan juga medsos dia dijadikan juga sebagai objek umum. Siapapun boleh mengakses. Karena dia objek umum, maka tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh dikuasai. Baik, yang dimaksud dimiliki secara pribadi gimana? Kamu kalau mau membuat akun harus bayar saya. Itu tidak boleh. Alasannya apa? Padahal pemiliknya sudah membebaskan siapapun yang mau memiliki akun silahkan. Artinya mengakses akun boleh. Maka tidak boleh ada orang yang menghalangi orang lain untuk mengakses akun dan diminta untuk bayar. Demikian pula mengakses mengakses medsos itu siapapun bisa mengakses. Sehingga dengan demikian, maka pada asalnya objek seperti ini tidak boleh diperjualbelikan, karena jika dia diperjualbelikan berarti dia memiliki atau menguasai objek yang umum tersebut. Baik. Namun yang perlu dibedakan di sini adalah jasa merawat. Jasa merawat akun medsos. Dan ada banyak model merawat akun medsos, bisa gimana caranya biar ratingnya makin naik, followernya naik, penjualan naik, dan seterusnya. Kalau yang terjadi di sini, berarti dia jual beli jasa. Di sini yang ada adalah jual beli jasa. Dan jual beli jasa hukumnya diperbolehkan. Sehingga akun di sini akun pribadi. Saya akses secara gratis, saya tidak beli. Kemudian saya cari follower juga tidak beli. Tapi saya meminta orang lain untuk merawatnya agar bisa lebih maksimal. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bentuknya jual beli jasa. Dan insya Allah ta'ala tidak ada pelanggaran di sana. Karena ini termasuk di antara jual beli yang objeknya real, yaitu jasa. Wallahualam. Tayyib. Nah, selanjutnya, ketika kita melakukan seperti ini, terus ratingnya naik ya, ratingnya naik, banyak follower, banyak likers, banyak subscriber, boleh nggak itu diperjualbelikan? Keberadaan follower yang banyak, ya. Kemudian apa lagi? Likers, ada subscribers dan seterusnya. Kenapa itu tidak boleh diperjualbelikan? Alasan terbesarnya tadi adalah ini tidak sesuai dengan kondisi asli. Karena tidak sesuai dengan kondisi asli, maka ini digolongkan oleh para ulama sebagai bentuk transaksi najash. Dan salah satu di antara bentuk najash adalah iklan dusta. Baik, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kelihatannya ketika orang mau menjual ini, Pak ini lihat, likersnya sekian, followernya sekian. Betul memang terukur, ya. Katanya itu terukur dan misalnya ketika diuji, dia bisa menaikkan. Tapi ketika dia tidak sesuai dengan kondisi asli, maka pada asalnya dia tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena itu kami sarankan hindari saja yang kayak gini. Sebagai pilihannya, sebaiknya Anda gunakan jasa orang lain. Ini saya punya akun, tolong diaktifasi dengan baik. Nanti kamu saya gaji karena dia jual beli jasa. Bisa dengan menggunakan akad ju'ala. Bisa dengan menggunakan akad ijarah. Kalau ju'ala acuannya apa? Ju'ala acuannya target. Misalnya, nanti kamu saya bayar 5 juta jika target penjualan per hari 100 pcs. Itu berarti akadnya jualan. Sehingga kalau dia nggak bisa mendapatkan target penjualan 100 pcs, maka al-ju'lu, upahnya, upah jualan namanya ju'lu, ya. Upah jualahnya nanti negonya jadi berbeda. Tadi negonya 5 juta, mungkin bisa diturunin atau bahkan bisa nggak dapat sama sekali. Sedangkan untuk yang ijarah, ini berdasarkan waktu. Misalnya, tolong aktivasi Facebook saya selama sebulan. Nanti per bulan kamu saya bayar 3 juta. Ini juga diperbolehkan. Dan ini jasa yang sifatnya terukur. Wallahualam. Tayyib. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita telah menyelesaikan bagian akhir dari transaksi halal haram cari duit di dunia internet. Dan kita masih memiliki satu bab lagi, yaitu tentang aspek legal dalam transaksi online, yang semoga nanti kita bisa hadirkan orang yang ahli dalam bidang ini, sehingga kajian tentang buku halal haram bisnis online masih berlanjut insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika sudah terlanjur membeli akun medsos karena ketidaktahuan hukumnya, bagaimana solusinya Ustaz? Posisi Anda sebagai pembeli, jika sudah terlanjur dan dulu tidak tahu, kita kembalikan kepada masalah mendapatkan sesuatu yang dilarang sebelum tahu hukum, atau melakukan transaksi jual beli yang dilarang sebelum tahu hukumnya. Selama itu dilakukan saling ridho, insya Allah, wallahu alam, Anda tidak perlu membatalkan transaksi. Karena di sini tidak ada unsur kedzaliman. Pihak pemilik akun, penjual, dia ridho dengan nilai sekian, dan Anda juga ridho ketika mendapatkan akun itu. Dan itu terjadi di masa silam sebelum Anda paham, karena dia sifatnya saling ridho. Wallahu alam, yang kami pahami, di sini tidak perlu ada pembatalan akad. Wallahu alam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah jual beli tapi nggak online, Ustaz. Silahkan. Saya punya kambing, Ustaz. Nah, kambing saya itu dibeli saya sama teman saya yang notabene-nya teman saya itu seandainya orang yang suka menjualkan kambing. Tapi kambing saya itu dibawa dulu, dibawa ke pasar sama teman saya. Terus dijual seandainya lakunya 1 juta. Terus saya dikasih 800 ribu, sehingga dia mengambil 200 ribu, Ustaz. Nah, itu dia tidak membeli kambing saya dulu, sehingga dia membawa ke pasar dulu. Dia pasti untung, Ustaz. Membeli kepada petani itu seperti itu, apakah itu jual beli itu boleh, Ustaz? Nah. Terima kasih, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, praktek jual beli seperti yang Bapak ceritakan, kata kuncinya ada di posisi Bapak. Apakah Bapak mengizinkan ataukah tidak? Jika Bapak mengizinkan untuk teman tadi menjualkan kambing Bapak, maka masalah selesai. Artinya, teman Bapak menjualkan kambing itu legal atas izin pemiliknya. Tapi kalau Bapak tidak mengizinkan, maka berarti dia menjual barang milik orang lain dan itu hukumnya dilarang. Kalau Bapak mengizinkan, berarti posisi teman Bapak itu sebagai simsar, sebagai makelar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membolehkan seperti ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan, Ibnu Abbas menyampaikan keterangan, la ba'sa ayyakula bi hadha thawba, fama zada ala kada wa kada fawalaka. Boleh bagi pemilik barang mengatakan kepada makelar, tolong jualkan barang ini, nanti kalau harganya lebih dari 100, maka sisanya milik kamu. Dan dia berhasil menjual barang itu lebih dari 100. Misalnya dijual dengan harga 120. Maka yang 20 adalah hak dari makelar. Karena itu masalah harga, kembali kepada instruksi yang Bapak berikan, karena Anda yang punya barang. Misalnya kambing tadi, Bapak sampaikan kepada teman Bapak, tolong jualkan, pokoknya saya terima bersih 800. Ternyata laku 1 juta, maka sisa yang 200 menjadi hak milik siapa? Teman Bapak yang menjualkan. Dan itu sebagaimana keterangan Ibnu Abbas dalam hadis yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, setelah ini bisa? Silahkan. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung, silahkan. Mohon volume televisinya dikecilkan. Iya. Begini Ustaz, Ana jualan offline dan online lewat marketplace. Ketika stok barang yang ada di marketplace, misalnya 20, stoknya 20 biji gitu. Nah, terjual misalnya 10 biji, kemudian di offline juga terjual 10. Dan Ana lupa untuk mengupdate stok yang ada di marketplace. Dan tiba-tiba besoknya bangun tidur, ternyata sudah ada yang check out, sudah ada yang laku lagi, sedangkan barang yang Ana punya habis. Nah, kemudian paginya Ana baru mencari barang lagi untuk mengirim barang yang sudah check out tadi di Shopee. Nah, apakah diperbolehkan jual beli seperti ini? Halal tidak jual beli yang seperti itu? Karena tadinya sudah habis barangnya, tapi karena saya lupa untuk mengupdate stok barang itu, kemudian baru saya mencarikannya di tempat kula anak-anak. Yang kedua, gini Ustaz, dulu anak pernah membeli suatu produk barang digital, produk bisnis online gitu ya. Kemudian ada di situ bonusnya bonus affiliate. Jadi waktu itu saya tidak tertarik dengan bisnis affiliate-nya. Jadi saya hanya membutuhkan produk tersebut karena saya ingin membeli karena membutuhkan produk tersebut. Kemudian suatu saat ketika ada pandemi, kemudian saya mendapat tawaran untuk bagaimana kalau menjualkan produk tersebut dengan menggunakan hak member sebagai affiliate. Kemudian saya menjualkan produk tersebut dari program affiliate tersebut. Kemudian alhamdulillah ada yang membeli dan hasilnya berkali lipat dari apa yang saya sudah bayarkan untuk pertama kali membeli produk tersebut. Nah, apakah hukum menjual kembali dengan program affiliate itu dibolehkan? Dan ketika saya sudah mendapatkan hasil yang berkali lipat, apakah halal bagi saya? Dan kemudian apakah boleh saya meneruskan untuk menjual produk melalui affiliate tersebut? Begitu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyip. Untuk kasus yang pertama, kami ingatkan sekali lagi, dan ini beberapa kali sudah kita singgung. Bagi Anda yang berjualan online, tolong perhatikan, jangan sampai stok tidak diupdate. Karena itu memberikan informasi yang keliru bagi para pengunjung, bagi para calon konsumen. Sehingga kadang mereka tertarik untuk beli, karena stoknya masih banyak, padahal Anda stoknya habis. Sehingga masalah stok tolong dihati-hati ya, jangan diremehkan. Karena itu termasuk diantara memberikan informasi yang keliru, kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih kasar ya, informasi yang dusta kepada para calon konsumen. Nah, salah satu diantara dampak buruknya seperti tadi, stok kosong, sementara sudah ada yang check out. Dan Anda otomatis harus mencarikan barang itu. Skema seperti yang tadi Ibu ceritakan, ini persis sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat Hakim bin Hizam. Sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau kedatangan konsumen untuk beli barang. Ternyata barang itu stoknya lagi kosong, Hakim enggak punya. Lalu Hakim membelikan barang itu di pasar, kemudian setelah dapat diserahkan kepada konsumennya. Ditanyakan kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga pilihannya, kalau terjadi seperti ini, pertama, Anda sampaikan kepada calon konsumen Anda, atau yang sudah check out tadi, mohon maaf, stok kosong, kalau Bapak bersedia, saya carikan. Kalau nggak bersedia, uang saya kembalikan. Kalau dia bersedia, silakan dicarikan. Tapi kalau dia nggak bersedia, uangnya tolong dikembalikan. Sehingga yang Anda lakukan adalah ketika dia sudah check out, itu akadnya dibatalkan sementara. Terus dicarikan barang, setelah dapat, barang tolong dikirimkan dulu ke tempat Anda. Sehingga diterima, setelah diterima, baru ditawarkan ulang. Ini jadi beli atau tidak? Kalau jadi beli, maka uang tidak perlu saya kembalikan, barang segera saya kirim. Tapi kalau nggak jadi beli, uang akan kami kembalikan. Sehingga yang kemarin dibatalkan karena Anda menjual barang yang tidak dimiliki. Kemudian akadnya diperbarui setelah Anda mendapatkan barang itu, membeli dari supplier, kemudian dikirim dulu ke tempat Anda, baru setelah itu ditawarkan ulang. Tayib. Kemudian yang kedua, terkait kasus Anda ditawari untuk bisnis affiliate, tapi ini sifatnya bonus. Affiliate yang sifatnya bonus insya Allah tidak masalah, karena di situ tidak ada unsur goror, tidak ada jual beli peluang pasar, tidak ada unsur goror di sana. Artinya, kalaupun Anda mendapatkan bonus karena berhasil menjualkan, maka insya Allah ini bonus yang halal, karena orang yang berhasil menjualkan, kemudian dia mendapatkan fee, ini fee yang halal dan itu umum terjadi di masyarakat di masa silam. Yang bermasalah adalah bisnis affiliate yang berbayar. Atau yang produknya harganya terlalu mahal. Sehingga kita bisa pastikan ini sebagian nilai dari harga produknya dipakai untuk affiliate-nya. Misalnya, harganya normalnya 200 ribu. Tapi karena dia menerapkan affiliate, dinaikkan jadi 300. Yang 100 itu nanti akan dijadikan sebagai biaya yang dibagikan kepada para afiliator. Ya, sehingga ada yang jadi affiliate, dia dikasih sekian persen. Nah, 100 itu kan berbanding dengan peluang pasar. Kalau dia dapat konsumen, bisa untung. Kalau nggak dapat konsumen, rugi. Hilang 100 ribu. Dan itu masuk kategori, dalam masuk kategori goror. Karena itu yang kami pahami di sini, jika tujuan Anda adalah membeli barang digital tadi, kemudian di situ ada bonus affiliate dan Anda tidak perlu bayar, maka insya Allah menjualkan dan di sini dapat fee diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Kita bacakan pertanyaan melalui ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota saya ada fasilitas umum berupa hotspot dari Pemkot, gratis tanpa password. Tapi berada di pos kampling atau di lapangan umum atau di sekolah-sekolah. Bagaimana hukum nembak sinyal hotspot tersebut agar bisa masuk ke rumah kita? Kalau ini tidak dilarang oleh pemiliknya, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dilarang, ya tidak boleh. Nembak itu kan sebenarnya menguatkan sinyal ya. Anda tidak menarik kabel dari sana, tapi misalnya Anda membuat wajan bolik, ya. Parabola pakai wajan atau apa, tujuannya untuk menguatkan sinyal. Jika itu tidak merugikan yang lain, hukumnya boleh. Tapi kalau merugikan yang lain, sehingga Anda bisa menguasai lebih banyak, sementara orang lain harus repot datang ke sana, maka Anda tidak boleh melakukannya. Dan batasannya apakah itu merugikan ataukah tidak. Yang kedua, itu diizinkan ataukah tidak. Kalau nggak diizinkan, hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Gini Ustaz, saya sebagai konsumen ya biasanya kalau mau belanja online, ya itu kan lewat FB. Misalnya nyari barang yang saya butuhin, terus saya pastiin barang itu ada apa enggak, terus saya komunikasikan apa yang saya inginkan, misalnya warnanya, ukurannya, tanya harganya, semua udah fix. Kalau dari kacamata syariat yang harus diperhatikan oleh pembeli online itu apa ya, supaya transaksinya tidak melanggar. Karena kita nggak tahu kan barang itu ada di penjual atau tidak. Kemudian Ustaz, kalau misalnya terjadi pelanggaran secara syariat dalam transaksi jual beli online itu, yang dosa siapa ya? Pembeli atau penjualnya atau dua-duanya? Kemudian pertanyaan kedua ini Ustaz, saya barusan membaca tentang dilarang menyisakan apa sisa makanan malam hari, jadi harus dicuci bersih. Terus misalnya ada sisa-sisa makanan harus segera dibuang ke tempat sampah, dan tempat sampah itu harus segera dikeluarkan dari rumah. Pertimbangan dalilnya katanya ini. Satu, kalau kita makanannya jatuh, itu kan harus segera diambil. Jangan sampai jadi makanan jin. Terus yang kedua, jin itu katanya makannya makannya tulang ya. Kan ada kemungkinan dalam sampah itu ada tulang. Apakah pendalilan seperti ini boleh ya Ustaz? Syukron sebelumnya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang perlu diperhatikan oleh pembeli online ketika dia hendak belanja? Yang perlu diperhatikan adalah, ya, kalau Anda mau lebih lengkap ya baca buku ya. Tapi kalau misalnya secara umum gimana? Intinya objeknya halal dan di situ tidak ada apa misalnya tidak ada kebohongan. Insya Allah cukup dengan itu pihak konsumen sudah sah untuk melakukan transaksi dengan penjual. Namun masalah apakah penjualnya punya barang atau tidak, apakah dia dropshipper atau tidak, apakah itu tanggung jawab konsumen? Setahu kami tidak. Karena konsumen tidak berkepentingan dengan status penjual. Bagi dia hanyalah yang penting saya beli barang ini secara legal, saya membelinya dengan cara yang halal, dan saya membayarnya dengan uang yang halal. Masalah dia apakah punya barang atau tidak, itu urusan penjual. Karena itu sebenarnya buku Halal Haram Bisnis Online ini sebenarnya lebih banyak arahan dan bimbingan bagi posisi penjual. Kalau untuk posisi pembeli, dia lebih ringan tanggung jawabnya. Yang penting dia bayarnya dengan cara yang baik dan bisa mendapatkan barang itu sesuai yang dia inginkan, selesai urusan. Karena dia tidak berkepentingan dengan latar belakang penjualnya. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada sahabat ketika mereka melakukan akad salam. Dari Muhammad bin Abil Mujallid, ya, seperti yang pernah kita singgung ketika kita membahas akad salam. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, apakah sahabat ketika melakukan akad salam, mereka itu bertanya kepada si muslim, muslim itu orang yang menjual akad salam tadi. Mereka bertanya apakah si muslim ini atau si muslim ini memiliki barangnya ataukah tidak. Dia petani ataukah tidak. Kata sahabat Ibnu Abi Aufa, kami enggak pernah membahas itu. Artinya kepentingan kami dalam akad salam dan posisi sahabat sebagai konsumen, kita cuma beli saja. Saya beli dari orang Anbat. Orang Anbat itu petani yang berasal dari Syam. Saya beli dari orang Anbat ini, beli gandum sekian. Dan nanti tolong didatangkan sebulan lagi atau dua bulan lagi. Kita bayar tunai. Selanjutnya dia datang ke Syam. Dia pergi ke Syam untuk mencari barang yang kami pesan. Nah, kita nggak pernah tanya dia itu punya lahannya ataukah tidak. Apakah dia nanti bisa panen ataukah tidak. Kita nggak pernah tanya. Yang jelas, pokoknya Anda harus mendatangkan senilai sekian apa? Senilai sekian kintal atau sekian sok gandum. Urusan kau dapat gandum dari mana itu bukan urusan kami. Karena itu prinsip bagi pembeli sebenarnya aturannya lebih ringan dibandingkan bagi penjual. Sehingga jika ada pelanggaran, siapa yang nanggung dosanya? Ya, kembali kepada siapa yang melanggar. Kalau yang melanggar adalah pembeli, maka yang nanggung dosa pembeli. Contoh pelanggaran yang terjadi pada pembeli itu masalah kemarin ya. Menggunakan ShopeePay atau GoPay atau OVO untuk belanja sehingga dia dapat diskon. Diskon ini riba ataukah tidak? Ini bukan tanggung jawab penjual. Karena penjual kepentingan dia adalah saya sudah menjual produk, saya berhak dapat bayaran. Terserah Anda bayarnya pakai mau pakai ShopeePay, mau pakai OVO, itu kepentingan pribadi pembeli. Yang penting pokoknya produk saya ini harganya 100.000 dan harus dibayar dengan 100.000. Gimana cara Anda membayar itu bukan urusan kami. Nah, praktek seperti ini Berarti di situ ada bagian yang merupakan wewenang penjual dan ada bagian yang merupakan wewenang pembeli. Wallahu a'lam. Kemudian untuk keterangan yang ketiga, dilarang menyisakan makanan di malam hari. Wallahu a'lam, kami sama sekali tidak memiliki dalilnya. Karena itu kami tidak tahu, seperti yang Anda sampaikan tadi, dengan alasan bahasanya itu akan dimakan oleh jin. Betul bahasanya tulang itu makanan jin. Kemudian termasuk juga sisa-sisa makanan yang jatuh. Atau ketika orang makan kemudian jatuh, itu menjadi makanan jin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun dalam hadis itu tidak kita jumpai ada keterangan jin ini makan jam berapa. Siang atau malam. Kemudian gimana cara makannya, tidak kita jumpai. Dan itu perkara gaib. Artinya begini. Andai kan ada orang yang misalnya melakukan eksperimen. Dia letakkan tulang di tempat yang dia anggap di situ banyak jin. Misalnya apa? Dekat kuburan. Dia letakkan tulang dekat kuburan, terus dipasang CCTV. Dikasih infrared. Pengen tahu, ini gimana nanti cara makannya? Apakah tulang tadi terangkat kemudian dimakan oleh jin, terus setelah kenyang diletakkan lagi? Orang nggak bakalan melihat. Kenapa? Itu masalah yang gaib. Betul bahasanya tulang di situ menjadi salah satu media makanan jin. Sebenarnya bukan tulangnya yang dimakan jin. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli admin tajidum awfara ma yakunu minal lahm. Dalam setiap tulang, fi kulli lahmi fi kulli admin yuzkaru fihi ismullah, dalam setiap tulang yang ketika nyembelihnya itu menyebut nama Allah, nanti kamu akan jumpai di tulang itu penuh dengan daging. Tajidu awfara ma yakunu minal lahm. Kamu akan jumpai di tulang itu penuh dengan daging. Sehingga yang dimakan bukan tulangnya. Tapi tulang itu terbungkus oleh daging. Padahal kita nggak lihat. Tulangnya tetap tulang yang kita lihat. Dan nggak gerak-gerak. Coba andekan bisa gerak-gerak. Itu Masya Allah. Orang bisa terbirit-birit ketakutan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia dan aktivitas jin juga nggak bisa dilihat oleh manusia. Dan itu anugerah besar bagi manusia. Kenapa bisa kita sebut anugerah besar bagi manusia? Tidak bisa melihat jin yang itu kondisi normal manusia, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena jadinya kita tenang. Pandangan kita tidak banyak gangguan, perasaan kita tidak banyak gangguan. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak melihat sesuatu yang menakutkan. Anda bisa bayangkan misalnya. Jin itu ditampakkan oleh Allah semuanya. Mungkin ketika kita berkendara. Nanti kita gak bisa tenang. Tiba-tiba ada yang lewat. Tiba-tiba ada yang ketabrak. Nanti kita belok-belok gak karuan. Akhirnya manusia gak bisa nyaman. Dalam beraktivitas. Masuk kamar mandi. Di kamar mandi penuh dengan jin. Begitu masuk. Ya, di atapnya. Ada jin yang bergelantungan. Di toiletnya ada jin yang sedang duduk di pojok. Di situ ada jin yang sedang nongkrong. Coba dia mau buang hajat. Bisa gak kira-kira? Gak jadi keluar itu pak. Ketakutan. Makanya bagian dari rahmat Allah bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka gak bisa melihat jin. Dan itu nikmat yang luar biasa. Makanya gak bisa melihat jin itu normal. Sebaliknya, bisa melihat jin itu gak normal. Dan gak normal itu penyakit. Kalau itu penyakit berarti harus disembuhkan. Gimana cara nyembuhinya? Ya gimana caranya biar jin itu tidak menampakkan diri kepadanya. Maka jangan bangga, bisa melihat jin, bangga. Keliru, kamu itu gak normal. Justru orang yang normal itu gak bisa melihat jin. Dan Allah juga rahasiakan aktivitas jin. Sehingga kita tidak melihat bagaimana jin itu makan. Kita tidak menyaksikan bagaimana jin itu masuk rumah bareng orang yang masuk rumah tanpa baca bismillah. Kita juga enggak melihat gimana aktivitas jin ketika dia ganggu manusia dan seterusnya. Makanya tentang masalah waktunya jin itu makan siang hari atau malam hari, kami tidak menjumpai keterangan tentang itu. Sehingga apakah ada kewajiban sampah itu harus ditaruh di luar rumah agar aktivitas jin itu di luar rumah, kami tidak menjumpai keterangan tentang itu. Karena itu pada asalnya sampah yang tersimpan di dalam rumah, kemudian ada sisa makanan, dan kalaupun nggak habis harus dibuang di sampah. Wallahu ta'ala alam, kami tidak pernah menjumpai keterangan tentang ini. Dan dohirnya, wallahu alam, dari beberapa praktek yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka punya makanan, tidak diwajibkan ketika ada yang sisa harus dihabiskan. Tidak diwajibkan ketika ada yang sisa harus dihabiskan. Dalam arti, bisa dipakai untuk besok. Karena itu dalam makanan sehari, hari ini misalnya, bisa dipakai besok, besok lagi, dan seterusnya. Salah satu di antara buktinya adalah sahabat itu diizinkan untuk menyimpan daging hasil kurban lebih dari 3 hari. Lalu mereka melakukan cara dengan didendeng. Daging didendeng itu berarti diapain? Dijemur. Dijemur. Dan kadang ada tulangnya. Dan mereka tidak menghabiskan dalam waktu 1 hari. Makanya disebut sebagai hari tasyrik. Artinya hari menjemur daging. Hari dendeng. Tasyrik itu kan menjemur artinya. Karena di hari-hari itu umumnya manusia menjemur daging. Dalam rangka untuk dijadikan sebagai dendeng, yang itu cara orang masa silam mengawetkan daging. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak teman saya itu suka buat akun game online untuk dijual belikan kepada temannya. Apakah jualan seperti ini diperbolehkan? Diingatkan agar segera dihentikan aktivitas seperti ini. Karena yang pertama, akun yang gratis seperti ini hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, apalagi ini bentuknya game online yang justru mempengaruhi anak yang lain, orang lain untuk buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang sia-sia. Sehingga minta kepada orang tuanya untuk mengingatkan transaksi ini nggak boleh. Dan uang yang didapatkan ya tidak boleh untuk dimiliki. Wallahu a'lam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui ya. Baik, kita angkat dulu. Silahkan. Halo. Silahkan. Silahkan, Halo. Bapak. Halo. Silahkan. Maaf, Ustaz, mau nanya. Kalau misalnya kita punya teman tuh, misalnya akun Instagramnya, followersnya banyak. Terus kemudian kita ingin menyuruh agar dia memposting produk kita, agar intinya ngepromosiin produk kita di Instagramnya, itu gimana ya hukumnya? Baik. Cukup Bapak? Cukup. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini termasuk salah satu di antara bentuk yang diperbolehkan. Karena boleh saja kita iklan di medsos milik orang lain, jika memang boleh untuk dijadikan sebagai media iklan. Saya tidak tahu Facebook itu boleh nggak dijadikan media iklan? Boleh ya. Kalau boleh berarti kita boleh nitip, tolong ini diiklankan di Facebook kamu. Dan itu jasa yang terukur, termasuk misalnya di web. Ini juga boleh diiklankan di jasa web, ada di webnya. Seperti konsultasisyariah.com atau webpengusahamuslim.com, menerima iklan dari luar, kemudian dipasang banner di situ, dan nanti mereka dikenakan biaya sekian. Karena itu insya Allah tidak jadi masalah jika ada orang yang titip iklan, masang produknya di medsos milik orang lain, dan di situ tidak termasuk jual beli medsos, bukan juga termasuk jual beli follower, jual beli akun, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Hukum patungan untuk beli produk digital bagaimana ya? Misalnya ada seseorang buka kursus workshop online, materinya yang berupa video dan e-book, harganya Rp750.000. Karena kalau beli sendiri jadinya mahal. Jadinya kita patungan uang beli workshop atau kursus itu, misalnya 750 dibagi 10, jadi masing-masing orang iurannya 75.000. Setelah uang terkumpul, baru salah satu dari kami membeli workshop atau kursus tersebut. Setelah terbeli, lalu link materi dibagikan ke 10 orang yang sudah iuran. Baik. Baik, kita bahas setelah ini. Silahkan. Silahkan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, misalnya Anda punya buah kan mau dibom, ini mau ada yang mau borong gitu Ustaz, tapi belum menaruh harga. Cuma ditandain itu, anunya apa pohonnya itu Ustaz. Itu bagaimana? Tapi belum naruh harga, cuma dikasih tanda bahwa ini nanti punya orang itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Pohonnya ditandai. Iya, dikasih tanda. Padahal misalnya, padahal belum akad. Belum masih. Nah, nanti kalau panen akan nitip gitu loh. Nanti. Tapi belum ngasih harga gitu Ustaz. Nanti ketika panen gimana? Nanti kalau misalnya panen ya nanti kan ini kan apa misalnya kalau sudah besar mungkin di saya bisa naruh harga. Kalau belum panen ya enggak bisa naruh harga karena belum buahnya kan belum siap panen soalnya Ustaz. Baik. Kan cuma dikasih tanda gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Anda berhak untuk membatalkan enggak? Kalau misalnya lama orangnya itu bisa ditelepon, bisa dibatalkan juga, enggak apa-apa ya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Baik, cukup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lihat kasus yang pertama dulu ya. Patungan untuk beli produk digital dalam bentuk video atau e-book karena harganya cukup mahal. Sehingga biar lebih ringan, patungan dengan kawan-kawannya yang lain. Ada nggak di situ aturan hanya boleh dimiliki oleh satu orang? Kalau ada aturan, ini hanya boleh diakses oleh satu orang, maka berarti cara seperti ini menyalahi aturannya. Tapi kalau nggak ada aturan seperti itu, sehingga pemiliknya boleh, misalnya, atau pembeli boleh misalnya membagi ke yang lain, mengajarkan ke yang lain, dan itu diizinkan, maka insya Allah tidak masalah metode patungan seperti ini. Sehingga kembali kepada aturan yang berlaku di penyedia apa tadi, penyedia akun digital atau penyedia produk digital tadi, video dan e-book, bolehkah ini di-share ke yang lain? Kalau tidak boleh, berarti hanya untuk satu orang saja. Tapi kalau boleh, maka silahkan dibagikan kepada orang-orang yang ikut patungan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, mengenai kasus yang ditanyakan melalui telepon. Ada orang yang menandai pohon milik orang lain. Dan nanti kalau pohon ini berbuah, maka akan dilakukan akad. Jika ditandai itu sifatnya hanya rencana untuk akad, nggak ada masalah. Karena rencana akad, hukumnya diperbolehkan. Namun dia tidak mengikat. Rencana akad itu hukumnya diperbolehkan, tapi tidak mengikat. Sehingga bisa dibatalkan sepihak, boleh juga orang lain ikut gabung, ya. Karena dia sifatnya rencana akad. Nah, yang kami khawatirkan begini. Nanti ketika pohon itu sudah ditandai, ternyata hasilnya bagus. Ternyata hasilnya bagus. Akhirnya pembeli tadi jadi beli. Tapi penjual inginnya dijual ke orang lain. Nah, kemudian ada dua calon pembeli. Akhirnya terjadilah sengketa. Itu yang kami khawatirkan bisa terjadi. Karena itu yang kami sarankan. Jika sudah ditandai oleh orang lain, kemudian setelah keluar hasil, baru muncul harga untuk kemudian dipanen dan jarak panennya nggak lama, paling cuma sehari atau dua hari. Berarti pada tahap awal, ini sifatnya rencana akad. Begitu buahnya sudah jadi, sudah matang, dan mau diakadkan, ada deal-dealan harga. Kalau misalnya Anda nggak setuju dengan pembeli ini, maka tolong ini di-cancel dulu, baru silakan memasukkan orang lain. Tapi kalau ini belum di-cancel, sudah menerima order dari yang lain, nah ini jangan dilakukan. Nanti bisa memicu sengketa antara Anda dengan calon pembeli pertama. Ini jangan sampai terjadi, dikhawatirkan nanti justru menimbulkan masalah. Tayyib. Karena itu sebatas ditandai dan tidak ada pembeli yang lain, tetap pembeli yang ini diperbolehkan, namun akadnya baru boleh dilakukan setelah buah sudah matang siap untuk dipanen. Tapi kalau masih jauh, misalnya mangga, ditandai saat masih bunga, ditandai. Baik, engkau tak tuku, nanti saya borong buah ini, buahnya yang ada di pohon ini. Nah, kemudian saat mau menjelang panen, Anda lanjutkan transaksinya. Ini jadi beli atau tidak? Kalau jadi beli harganya sekian, sekian juta, 2 juta misalnya. Lalu dibayar 2 juta. Ini boleh jika pengambilan mangga tidak jauh dari masa akad. Tidak jauh itu misalnya berapa, Pak? Ya, sehari, dua hari. Bayar sekarang, besok panen. Atau bayar sekarang, lusa panen. Nah, kayak gini boleh. Tapi kalau masih 1 bulan lagi, bayar sekarang ini sudah tak tandai ya. Sekarang harganya berapa? 2 juta. Baik, panennya kapan? 1 bulan lagi. Tidak boleh yang kayak gini. Masih beresiko. Resikonya apa, Pak? Ini kalau rontok, kamu tidak dapat apa-apa. Padahal sudah bayar. Dan akad seperti ini dilarang oleh Nabi SAW karena masuk dalam kategori jual beli ijon. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita bacakan satu pertanyaan melalui WA. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan fasilitas bayar ditunda atau jika sudah mencapai level tertentu di akun toko online tersebut? Pembayarannya ditunda selama sebulan atau dicicil selama 3 bulan? Bayar ditunda itu ada kenaikan nggak? Tidak dijelaskan. Ini pay letter itu. Kalau bayar ditunda di sini tidak ada kenaikan harga. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada kenaikan harga, saya memahami itu riba. Ribanya di mana? Pay letter itu kan disediakan oleh pihak ketiga. Misalnya Shopee yang menyediakan. Ini penjual, dia menyediakan barang X. Bukan barangnya Shopee ini, barangnya penjual. Nah, Anda ketika pay letter, maka si penjual mendapatkan bayaran dulu secara tunai dengan harga yang lebih murah, harga standar. Dan Anda ketika pay letter nyicilnya ke pihak Shopee dengan ada bayaran. Nah, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena berarti Shopee memberikan utang kepada Anda untuk beli sebuah produk dan nanti pembayarannya secara dicicil. Tapi di situ ada kelebihan dan setiap utang yang memberikan kelebihan hukumnya adalah riba. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Pak. Ini bisa dari Jakarta mau tanya. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau kita jual beli kayak ikan hias gitu ya, yang harganya itu kalau menurut orang yang tidak punya uang itu lumayan mahal gitu. Nah, itu kan untuk cuma hiasan aja untuk lihat-lihat gitu. Terus kalau hukumnya kita jual beli itu gimana ya? Motivasi orang ikut bergabung di sini apa, Pak? Ya untuk jual beli aja, cari untung gitu, Pak. Bukan barangnya ya? Bukan. Bukan, baik. Ya. Cukup, Pak, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami jika di situ objeknya bukan barang. Objeknya adalah apa? Affiliate-nya. Biar nanti dia bisa mencari orang lain, lalu dapat fee. Makanya harganya dibuat mahal. Maka di sini ada gharar besar, dan ini termasuk di antara bentuk MLM yang dilarang. Dulu pernah kita sampaikan seperti ini ya. Barangkali Anda masih ingat teori ini. Kembali kepada keseimbangan iwad dan muawad. Yang itu ada di jamak. Kembali kepada teori keseimbangan iwat dan muawat. Kemudian yang kedua, teori yang kedua adalah niat diperhitungkan dalam akad. Dalam akad. Nah, yang terjadi kan kayak gini ya. Anda membayar sejumlah uang, misalnya 1 juta. 1 juta, kemudian dapat produk, plus dapat affiliate, referral. Yang kedua, Anda dapat referral. Baik. Kalau nilai 1 juta dibandingkan dengan produk yang didapatkan, tadi disampaikan dia hanya untuk hiasan, artinya secara manfaat tidak terlalu banyak. Dia hanya produk untuk hiasan yang tidak terlalu banyak dari sisi manfaat. Tapi harganya mahal. Sehingga di sini bukan niat utama, bukan tujuan. Berarti kita bisa pastikan tujuan orang membeli produk itu adalah bayar 1 juta itu adalah referral. Padahal ini enggak jelas. Ini tidak jelas. Ketika model seperti ini dilakukan, maka terjadilah ketidakseimbangan antara iwat dengan muawat. Di mana iwatnya 1 juta, ini jelas ya. Muawatnya ini jelas, tapi bukan tujuan utama. Produknya jelas, tapi bukan tujuan utama. Tapi referralnya yang nggak jelas ini tujuan utama. Sehingga ini tidak jelas, tapi dominan. Tidak jelas yang dia dominan. Nah, ketika iwatnya jelas, tapi muawatnya tidak jelas dan dia dominan, maka jadinya jual beli apa? Gharar. Karena itu praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.